Mitra Bisnis, Indopos menulis, meski Mahkamah Agung dan Komisi Ombudsman telah merekomendasi pembangunan sebuah gereja di Bogor, Jawa Barat, Wali Kota Bogor tetap melarang pembangunan gereja tersebut dengan alasan gereja ada di jalan dengan nama ulama terkemuka. Anak dari ulama menegaskan tidak berkeberatan dengan adanya gereja di jalan yang bernama ayahnya itu. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Hakim Agung, Benyamin Mangkudulaga. Pak Benyamin, apa komentar Anda? Ya, itu sesuai dengan konstitusi aja. Bahwasanya kalau misalnya aparatur negara memang menentukan demikian, harus kita patuhi. Di jalan apapun ya, memang kalau ketentuannya mengizinkan, harus diikuti pembangunannya. Menurut Bapak, apa penyebab terjadinya kisruh ini? Ya, kurang dialog, kurang pengertian, kurang dialog. Bahwa kita bagaimanapun juga, mereka satu bangsa dan satu tanah air. Itu saja, bahwasanya mereka berbeda agama, kan pluralisme. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke dengan pluralisme bahasa dan agama. Itu saja. Ada saran, Pak? Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi hal ini? Dialog. Sebelum pembangunannya dialog dulu, ya. Kemudian, ya, kalau memang tidak ada halangan, ya bangun saja. Itu saja bagi kami. Yang penting prosedur pembangunannya itu memenuhi persyaratan. MB-nya ada, apanya ada, AMDAL-nya ada, ya. Di Jalan Cokro Aminoto juga ada gereja di Jakarta. Itu aja. Mereka lupa bahwa kita merupakan satu bangsa dan satu anak air, pluralisme, ya, gitu. Berbagai macam suku dan agama. Apapun juga harus. Yang penting adalah prosedur dari pembangunan itu diikuti atau tidak. Itu aja. Demikian Benyamin Mangkudulaga. Saya Kiki Wijaya.